La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini dalam sepi. La ilaha illallah. Sungguhku sendiri. La ilaha illallah. Aku melihat senyum. La ilaha illallah. Seperti senyummu. La ilaha illallah. Berkelebat. La ilaha illallah. Menghentikan langkahku. La ilaha illallah. Hatiku. La ilaha illallah. Memanggilmu. La ilaha illallah. Ibu. La ilaha illallah. Ibu. Illallah. Kaulah gua teduh. Tempatku bertapa bersamamu sekian lama. La ilaha illallah. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak surga di telapak kaki. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasih kekasihmu. La ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini dalam sepi. La ilaha illallah. Sungguhku sendiri. La ilaha illallah. Aku melihat senyum. La ilaha illallah. Seperti senyummu. La ilaha illallah. Berkelebat. La ilaha illallah. Menghentikan langkahku. La ilaha illallah. Hatiku. La ilaha illallah. Memanggilmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah.